menemaniku saat gundah. Berat hidup ini tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu. Ku hanya memiliki kamu. Ku selalu memimpikan kamu. Ku tak